قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين وليكون وسيلة لنجاتي يوم الدين ونفعنا لعباده المسلمين أنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب ومن قصده لا يخيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Itu apa dia? Kalam syarah, yaitu Syekh Ibn Qasim Al-Ghazzi. Dia kata wa ba'du, awa kita maklum ganti daripada amma, sebab tu orang jumlah kata ada pun, tak jumlah kata dan kemudian. Wa salah kata amma ba'du, ada pun kemudian daripada itu, selepas daripada dia mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, selepas pada tu pula dia mari puji alhamdulillah, kemudian dia selawat salam wa usalli wa usallimu tu, selepas pada itu kata dia inilah, hadza inilah. Inilah ni klik kepada kata tu dalam hasiah tu di bawah pada syair dua baris. Dia kata wasmul isyarati, mana hadza dah tu, raji'un lil muallafil mustahdari fi zihnihi. Ini klik situ je kata. Inilah apa, inilah mana al muallaful mustahdaru fi zihnihi, karangan. Inilah karangan yang disilarkan di dalam zihinnya, zihin syarah. Kenapa apa? Wa huwal alfazul mahfuzatu min haitsu lafalafa, yang tertentu dari segiinya, dilalatuha menunjuknya alfaz alal ma'anil mahfuzati, di atas makna-makna tertentu. Tu maksud inilah. Dia bani supaya kita nak buat surat lah. Kita nak buat surat kirim, nak buat surat kirim apa kita nak buat tu, kita ambil kalam, ambil kertas, kadang-kadang kita renung ataupun kita dah sedia lebih dulu dah apa yang kita nak tulis. Dia panggil al-muallakul mustahdar fi zihni, mana dalam hati kita dah kira dah lah nak buat maksud belah tu belah tu belah tu, ambil kalam, ambil kertas, mari tulis. Sebelum pada tu kita kata inilah sepucuk surat, kita kata inilah, inilah tu klik mana, isyarat ini, ini tunjuk mana, klik kepada susunan lafaz yang tersilap dalam hati kita. Ha, tu inilah klik situ. Dia. Pada kata lagi tak kiralah sama umkana fil khutbatu sabiqatan ala ta'lim, sama ada khutbah kita hak kata alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, mari siapa ku apa du ni. Nah, sama ada dia kata khutbah tu terdahulu di atas mengarang, dia ada orang dia waktu khutbah dulu baru dia karang, au mutaakhiratan anhu, ataupun khutbah terkemudian darinya dari ta'lim. Kadang-kadang dia karya dulu, karya sudah baru buat tebah alhamdulillah. Ada itu tak ada kira lah kata dia. Sama ada mengarya dulu baru buat tebah, ataupun buat tebah dulu lepas tu baru karya. Mengarya mula di nulah kita kata depan tu, ambil bismillah matan tu. Kemudian dia kata inilah, klik pada saat inilah, inilah kita fi ghayati ikhtisari, inilah kita pada pada ghayati ikhtisari wa tahzid, pada sehabis-habis pendek ringkas kita panggil. Ini kita ia adalah ia pada sehabis-habis ringkas wa tahzib, dan bersih kita panggil. Nah, dalam hasiah tu ayat belakang orang tu dia kata fi ghayati ikhtisar tu sifatun pula, sifat yang pertama li kitabun. Kalau kita nak hikayat hadza kitabun fi, takluk mansub, jadi sifat yang pertama bagi kitabun. Wal ghayatun wa ma'nal ghayah, ghayah tu gapoi ghayah, mana akhirus syai, satu ghayah kesudahan bagi suatu. Nah, kesudahan akhir bagi suatu itu panggil ghayah. Wal ikhtisar, makna ikhtisar tu apa? Maknanya taqlidul alfa min sidiki kalafa, itu kita panggil ringkas. Ringkas. Kalau kita kecek apa atau siapa ni ringkas, mana kita guna perkataan sedikit lah. Ringkas ikhtisar. Kalau gitu fal makna, maka makna ai makna kalam syekh, makna perkata syekh kata tu maknanya annahu, bahwasanya hadzal kitab ni fi akhiri maratib taqlilil alfaz, pada kesudahan segala mutabah musdikit kalafa. Tu huraya dia nak ayat kata kitab ni ni masuklah pada mutabak sedikit lah pada terekah ni. Wa qawluhu wa tahzib, apa makna tahzib? Ayat tasfiyati, makna menyuci. Wa taqliti, makna membersih. Minal hashwi, daripada kosong dan hampa kita panggil hashwi. Hashwi ya, kadang-kadang ada kulit tak ada isi, itu kita panggil hampa. Padi ke, bila dia kemarah tak ada nak masuk isi, dia panggil padi hampa. Dia panggil ada kulit saja isi tak ada, hampa, kosong. Nah, tu kalau gitu kita ni ni yang panggil tahzib, suci bersih daripada hampa. Perkata hampa tak ada. Perkata hampa tak ada. Hak yang ada ialah perkataan yang bermak, yang berisi semua. Yang berisi semua. Fi ghayati ikhtisari wa tahzib wada'tuhu. Ni maknanya letak nama dia tu dah. Nama kita kita bicara ni. Kita ghayati ikhtisari wa tahzib. Tapi tak kena mana nama ni. Hadut-hadut terkenanya nama Fathul Qarib. Hadut kena sangatnya. Kita ada pengaji ni. Syarah ni syarah Fathul Qarib. Ghayatul ikhtisar wa tahzib tak kena mana. Hadap kenalnya Fathul Qarib. Nah, syarah kita dah baca ni Fathul Qarib. Wadu'tuhu, telah aku hantar. Aku hantar akannya. Aku hantar akannya akan kitab ni, yang nama Ghayatul Ikhtisar wa Tahdzib ni, aku hantarnya alal kitabi atas kitab. Kitab yang kedua ni kena kematar. Tapi tasjiah kata qauluhu alal kitabi al muradu bil kitabi huna kena ke al matn, kena kematar. Matan nama apa? Alal kitabil musamma bitaqrib. Mata kitab ni namanya mata taqrib. Supaya kita mengaji nahwu mata ajrumiyah pula. Matan kitab ajrumiyah pasarah tu banyak. Dengan disarah pasarah muhtasar. Dengan disarah muhtasar. Ada mengaji syarah Syekh Khalid. Itu syarah di atas mazhab Jurumiyah belaka tu. Tapi waktu kita biasa nahwu. Nah, mazhab nahwu tu mazhab Al-Ajrumi. Disyarahkan oleh Syekh Khalid, kan disyarah Syekh Khalid. Nah, disyarah oleh Syekh Utsmawi. Disyarah Utsmawi, Syekh Utsmawi. Nah, syarah mukhtasar. Fathah Syiah atas dia pula Taswiq. Lepas tu ini pun jadi kira-kira tiga buah kitab lah ni. Tiga buah tua dah ni. Tiga buah kitab, tiga tua dah ni. Hak mata namanya At-Taqrib. Mata ada likung, tak apa lagi mata dia. Kira-kira likung tu, dan likung-likung tu dia panggil mata. Satu mata kitab Taqrib Al-Fekoh. Raja Abi Syuja tu. Syekh kita dah kata ni, Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi, dia syarah atas tu, dia tak nama kitab dia Ghayatul Ikhtisar wa Tahdzib. Tapi nama ni tak kena, yang nama dua pada masyhur matan syarah Fathul Qarib. Adalah masyhur Fathul Qarib. Dia hantar ke kitab dia ni di atas kitab matan yang dinamakan dengan Taqrib. Matan kitab Taqrib. Supaya foto yang dia hantar kitab dia ni, makna dia karang lah, hantar itu makna-makna apa, makna al-labtu. Makna wadah tu itu makna al-labtuhu. Aku karangkan kitab aku, waya tulis kisahnya, aku karang di atas mata kitab namanya Taqrib. Supaya apa tu? Liyantafi'a bihil muhtaju. Dia kata, illatun lil wad'i. Nah, ayat talian tabi'ah tu jadi illah bagi kata wadu'tuhu. Aku hantarkan kitab mana aku syarah ke kitab mata taqrib itu supaya dapat ambil manfaat. Yang tabi'ah, supaya dapat ambil manfaat, ambil guna dengan Alkitab. Dengan Alkitab oleh al-muhtaju. Oleh orang yang berhajat, supaya yang tafi'u dia wajak juga siap. Oleh orang yang berhajat, siapa orang tu? Bayar pada alillah al-muhtad minal mubtadi'ina, daripada orang yang mula-mula belajar. Mubtadi, mubtadi, kita dengan jidip tidak kelah, tidak perlu buat sekolah lah. Pak kelah tu panggil ibtidai. Bila naik kot limonai kot nunggak. Dia kot naik, kot naik, kot naik lah. Itu yang panggil ibtidai, sanawi. Itu dia. Naik mutawasi. Kelah tengok. Naik je lah kot tinggi je. Maka begitu juga orang mengaji. Orang mengaji, ada orang baru mengaji, ada panggil mubtadi, ada orang yang masuk dalam kata orang peringkat menengah, mutawasit. Tu ada berlaku dalam syarah tu, ayat dalam hasiah ayat tu. Dia kata dobit cakap baca dulu. Qauluhu minal mubtadi'i. Dia kata bayanun lil muhtad, nak menyatakan kanak kimu betadi ini siapa, kanak kimu muhtad tu orang yang berhajat tu siapa, daripada orang-orang mubtadi. Macam cara bacanya wa yajuzu fil mubtadina, dan boleh pada perkataan al mubtadin tu boleh al hamzu, boleh baca dengan hamzah sebab mata sekolah syarah tu mubtadiin boleh. Wa adamuhu adamul hamz mubtadin boleh juga. Wa huwal ansabu, ini lebih munasabah. Wa huwa adamuhu, tak ada hamzah tu lebih munasabah biqaulihi, dengan katanya kata syarah yaumaddin. Masuk molatlah kalau kita kata mubtadiin tak masuk dengan din, nak jadi saja. Kalau berlaku talarat mubtadiin ada masuk molat. Liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi li furu'i syari'ati waddin. Tu pakai hak lorak, tak pakai hamzah tu domain. Dan masyhur di lidah kita pun kita juga pakai mubtadi, mubtadi, orang mubtadi. Wa huwa al mubtadi'un, mubtadi'in tak ni tu kira kelimahnya jam'u mubtadi'in. Kelimah jamak daripada mufrad mubtadi. Apa mubtadi maknanya atau penama ambil di mana perkataan mubtadi ini? Mini betada aya betadi'u, atau ikut sorak lorak dapur sorak, ambil daripada ibtada'a ya betadi'u ibta'ala ya bta'indu. Ukurnya sorak fahuwa mubtadi'un. Sifatnya mubta'ilun. Makna apa tu? Wa ma'nahu wa huwa. Wa huwa wa ma'nahu. Apa makna mubtadi? Makna al-akhidhu fi sigharil ilm, orang yang ambil pada ilmu yang kecil-kecil. Ilmu yang halus-halus, dia ilmu dia ada besar kecil. Yang ada besar kecil, maksud itu ada yang bahasa panjang, bahasa pendek, nah bicara yang panjang, bicara yang ringkas. Itu besar kecil lah tu. Kalau gitu kita orang baru belajar ni ambil hak kecil-kecil, ambil hak pendek-pendek, ambil hak mudah-mudah dulu. Kita mengaji matematik dia kaya pendek. Lepas tu huraya dia banyak pula. Banyak tu. Lepas tu kau panjang tu. Kita misal tak, kita mengaji Quran dah. Kita ambil balik panak-panak dulu. Ambil surat kadar tu orang panggil. Muqaddam. Jadi Melayu kata kadar. Muqaddam. Mana sebelum daripada kita nak masuk kena Quran tu, mari kita belajar mengeja dulu. Itu muqaddam. Alif data A, alif bawah I. Haja udak-udak. Mula-mula dah heja kena huruf saja apa hari. Alif botol saja. Ingat dah lagi. Apa tu hata haja susah. Haja ambil sekerak nak pergi lacak. Tu dia. Lacak haja baris pula. Haja baris pula. Ni baris apa panggil? Atas haja rano. Habis besar sangat ada wayak tu. Dan moga kita mari daripada tak tahu dah, mari daripada tak reti huruf kita ni kan marinya. Lepas tu tu kau reti pandai kena huruf satu-satu, kena baris pula. Lepas tu huruf capur pula dah. Bo alih, jarana. Bo capur dengan wah. Bo waw, bu. Bo wah tak pek, bu. Bo wah tak tah, bau. Dah. Lepas tu capui banyak huruf jadi kelimuk. Jadi kelimuk. Supaya apa tu? Bawa kena mengada. Mari kita mengaji. Ambil ayat ni. Ayat lazim le hujun-hujun mudah-mudah. Yang pandak-pandak kata. Kul a'udzubi rabbinya pandak-pandak. Mari lihat alih pelan lalu dia panjek. Habis tu kata wah dia alih hujun dulu tu. Tu dia lah. Muka-muka tadi. Hajar alih pelan lalu tak ada lah. Ambil alih dulu. Panak-panak pakai mari, kau mari. Bawa boleh sejuk dua agak. Ambil lihat panjang pula. Nak mengenal. Ada kenal, cuba terah baca sendiri. Baca, nanti duduk betul. Wuri kita duduk mengakak bangun, menetai menerak dia. Lepas tu, bah ngaji nak kena hukum, nak tahu hukum. Jadi tak suk-suk. Habis dia kata mati. Ngaji bahasa kita dia suk, dia mati. Senadah Nabi kata, utlubul ilma minal lahdi tu. Kamu belajarlah dari apa? Minal mahdi, daripada buayan nu balarahnya ilal lahdi, hingga kelian lahak. Siapa mati? Tu hari selagi tu. Bisa ada bergaduh dengan cuk lah muka ni. Cuk dia mati, mati tu baru cuk. Lagi tak mati dia tak cuk. Haa ni orang kafir tak faham. Bahkan setengah orang Islam kita tak faham juga. Oh ngaji tak su. Haa ya tak faham. Nah, sebab ilmu dia tak sombong. Lagi kita hidup ke timur kau tu. Ke timur kau ni. Haa hukum macam mana weh. Haa ni benda baru timur ni macam mana weh. Haa ini kena dah tanya sombong. Hawa dia juga berlaku sombong. Haa bisa dah tak su. Su mati bisa selalu. Cuk. Nah tu baru cuk sungguh. Ah tu dia. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ha cuk. Kerja apa habis? Ha, ilmu tak ada nak tahu. Nanti guna buah dah lah. Ha, setara mana kita dah tanam tu. Berisi setara mana weh kita dah cambah mari tu. Ah tu dia. Bersih setara mana weh kita dah amal mari tu. Ha, nanti timur dah lah. Setara mana tu. Ah, nyata ubi ko labo ko. Tahulah tu. Ah, sini tempat dia dia panggil mazra'atul akhirah. Ah, sebab dia tak cuk. Ah, lagi itu gamu cuk di mati. Ah, gamu. Ah, tu dia. Ada pohon pesa kata cuk tu pesa kita untuk nak urus dalam dunia. Ah, kita tapas kat ni, bila tapas ini boleh kita kerja muka ni. Tapas kat ni boleh kita kerja muka ni orang terima. Kalau tak ada ni orang tak terima nak kerja muka ni. Ha tu untuk kehidupan. Tak ada masalah apa pun, bukan ada masalah, tak ada masalah. Tapi semua itu kena tupu di bawah naungan agama. Ha agama ha, tak cuk tak cuk. Ha kerana kita hajat dia perlu ni selagi hidup tak habis-habis. Ha, bila tak habis-habis mesti tahu pun tak habis-habis. gitu. Ha sahabat Tuhan kata wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang tahu ada yang tahu, atas yang tahu ada yang tahu, yang tahu siapa ke Allah Taala. Ha. Ha tu dia, dak ilmu Allah Taala tak terhingga luasnya. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ha tu faham gitu sekurang-kurang. Ya kadang kita Islam sama Islam tak faham dia susah. Tak faham cara mengaji ni orang nyanyi tak tak cuk. Eh juga faham kafir tak reti tak ada masalah. Ha itu nak hurai dia tu. Nak hurai dia tak cuk masalah gini gini gini. Oh ya faham. Ha tu ada kata tak cuk tu. Cuma bererti kita bererti. Ha baik. Itu asal maknanya mubtadi orang yang ambil daripada ilmu yang kecil-kecil. Ha dia panggillah tu. Lepas tu wal mutawassitu, mutawassitu ambil daripada perkataan wasat mana tengah lah. Yang menengahi, dia panggil menengah. Kalau sekolah pergi sekolah menengah. Sekolah menengah. Nah. Habis pada sekat kelas ni kau naik ni. Itu dia mutawassit. Naik kok mu kok nu ah. Itu dia. Dia panggil mutawassit. Wal mutawassitu tu huwa iyalah man qadara ala islakah huwal akhizu fi awasitihi. Itu asal orang yang ambil pada pada segala pertengahannya, pertengahan bagi ilmu. Ambil pertengahan ilmu. Lepas tu tinggi pada tu lagi wal muntahi. Muntahi itu huwal akhizu fi kibarihi, orang yang mengambil pada yang besar-besarnya, yang besar-besar ilmu. Ada orang yang bodoh ko gagah alak kaedah bodoh ko ada tu boleh terima hak besar-besar ni. Kita mengaji kitab kecil lepas tu naik mengaji sarah hak panik-panik lepas tu naik sarah hak besar naik asyia. Ada dia ko banyak pasal sub tu dia dak lah. Tengok wa in syi'ta tu satu kata tu lagu tu. Kalau aku nak kata lagu ni boleh juga. Wa in syi'ta boleh tak? Jika aku kehendak akan satu kalimat, maknanya kalau aku kehendak dengan kata lain, katalah kata gini boleh. Al mubtadi'u, orang mubtadi tu ialah huwa man lam yaqdir qadara yaqdir. Man lam yaqdir ala taswiril mas'alati. Ha tu panggil orang mubtadi tak kira, mengaji lama baru tak kira tu. Orang yang tak kuasa atas mentaswirkan masalah. Nak buat rupa masalah tak pandai. Ha dia nanti terima orang royak tak apa, dia nak buat masalah tak pandai. Cuba tersuir masalah sikit. Taswir mana buat rupa, kalau orang melukis lah, lukis rupa tu panggil taswir. Ha ni ni dia panggil melukis rupa masalah. Ha, mana hurai lah, cuba taswir sikit. Taswir sikit apa? Cuba hurai sikit masalah ni lagu mana. Buat rupa masalah. Nak buat tak pandai. Ha tu panggil orang mutadi lah, tak kira lama baru. Panggil mutadi tu. Wal mutawassitu. Orang panggil kata orang mutawassit, orang yang menengahi, orang yang pertengahan. Kalau kira dengan mubtadi, tinggi dia sikit. Macam mana orang? Huwa man qadara ala taswiril mas'alati. Orang yang kuasa atas mentaswirkan masalah, buat rupa masalah panah. Tapi adanya, walam yaqdid dan tak kuasa ia man tu, ala iqamati dalili alaiha. Atas nak mendirikan dalil atasnya. Nak ambil dalil tak mana. Tersuai masalah boleh. Masalah gini, masalah gimana dalil menunjuk tu. Tak mana nak ambil dalil. Tu orang panggil orang mutawassit. Padu dengan orang saat ni tinggi dia, orang saat ni tak pandai nak tersuai masalah. Hanya dia pandai dengar je. Payah rayak-rayak tu. Cuba buat masalah. Nak buat alih. Cuba hurai. Hanya hurai tak pandai. Tu dia. Tu kebanyak ke orang awam terpanggil. Orang ni pandai buat masalah. Mana dalil? Dalil tak ingat. Dalil tak pandai nak mari. Biar orang siap dah. Cuma hurai ya. Tinggi lagi sikit lagi. Wal muntahi. Orang muntahi. Mana huwa man qadara ala taswiril mas'alati wa ala iqamati dalili alaiha. Orang yang kuasa atas mentaswirkan masalah dan atas mendirikan dalil yang menunjuk alaiha alal masalah itu. Itu panggil orang muntahi. Itu dia panggil orang muntahi itu. Kemudian tinggi lagi pada tu, wa man qadara ala tarjihil aqwali, dan orang yang kuasa atas mentarjihkan segala kaum. Bukan orang dulu, ulama dulu tu pa ada satu masalah 2-3 kaum. Satu masalah 2-3 kaum, satu kaum kata sah, satu kaum kata tak sah. Satu kaum kata wajib, satu kaum kata kita kata fardu kifayah, ada kaum kata fardu ain, ada kaum kata sunnah muakkadah. 2-3 kaum dia kuasa tarjih. Kita misal seperti jemaah dah. Apa hukum jemaah semayal 5 waktu hak tunai itu? Satu kaum kata fardu ain, satu kaum. Satu kaum kata fardu kifayah, dua dah. Satu kaum kata sunnah muakkadah. Tiga tu. Tiga tu. Kita ingat gitu ya. Tak mana nak apa dia nak terjeh kata dari tiga-tiga ni kau yang paling rajahnya hak ni. Kerana. Tak kuasa hak tu. Duk tangga tadi lah. Tangga muntahi kalau tinggi tangga tu ya. Bila kuasa boleh terjeh kau dengan alasan gini. Hak tu orang panggil fahuwa mujtahidul fatwa. Orang kuasa tarjih beberapa kaum tu dia panggil mujtahid. Orang mujtahid fatwa namanya. Seperti siapa? Kan Nawawi warrafi'i. Orang lapis ni. Dalam mazhab kita siapa ingat orang lapis Imam Nawawi rafi'i. Kalau orang mazhab Maliki juga, dia orang hasilat rung dia tu, iaitu Qurtubi, Ibnul Arabi. Tu dia. Kalau orang dalam Hambali juga, kita kata seperti Imam Qudzamah. Dan tagonya. Tu. Dia panggil orang yang kuasa tarjih. Tinggi lagi pada tu, wa man qadara 'ala istinbatil furu'i. Dia orang yang kuasa atas ambilkan segala hukum furu' min qawaidi imamihi, ambil daripada kaedah-kaedah imam. Pas dia ambil hukum daripada qira'ah hadis, tapi dia ambil hukum dari qira'ah hadis pun atas kaedah imam, bukan dia buat kaedah sendiri dah. Dia ambil daripada kaedah imam. Ni orang ni panggil apa pula tinggi pada saat ni lagi, bahwa mujtahidul mazhabi dia panggil. Tu panggil orang mujtahid mazhab. Seperti kalau puak anak-anak murid Imam Syafi'i. Dan turun-menurun sikit pada dia panggil Ashabu Syafi'i. Seperti anak murid di antara lain Imam Muzani, Imam Buwaiti, ada dia. Apa Ar-Rabi', Maradi, Harmalah, tu kuat mustahid mazhab tu. Dia boleh ambil hukum daripada Quran hadis tapi dengan kaedah Imam Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi pula seperti Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani dan tagu Az-Zufar, itu dan tagu kalau ada dalam Hanafi. Begitulah setiap apa nama ni, setiap imah tu dia ada ashab-ashab dia. Dia panggil mujtahid mazhab. Dia tahu tu baru. Wa man qadara, tinggi lagi pada tu, wa man qadara ala istinbatil ahkami minal kitabi wa sunnati. Ni siapa? Kemuncuklah. Dan orang yang kuasa ia atas mengambilkan hukum-hukum daripada kitab, yakni Al-Quran wasunnati wal hadis. Maknanya orang ni kuasa boleh ambil hukum sendiri daripada Quran dan hadis, tak ada kena pakai kaedah orang lain. Orang ni panggil apa ni? Fahuwa mujtahidun ijtihadan mutlaqan. Ataupun dengan ringkas, mujtahid yang mutlak. Seperti Imam Syafi'i itu sendiri. Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad Ibn Hanbal, walaupun dia murid Imam Syafi'i, tapi akhir dia sampai mutabak tu. Bila Imam Syafi'i pindah mari duduk di Mesir, hingga Imam Ahmad duduk di Baghdad, Iraq. Dialah imam apa pengasas mazhab Hanabilah ataupun Al-Hanbali. Itu dia. Itu panggil mujtahid mutlak. Imam Syafi'i sendiri dan Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, hak tu hak kena di sisi kita pak imam. Walha banyak orang runtu tu. Akan tetapi hilang. Hilang. Jadi mana kata lepas pada dia mati tak ada orang bawa kat dia, hilang lah. Sebanding ni apa banding tok guru pak kita banyak. Bukannya sikit. Pas berlapis-lapis, bukan dia putus tak. Tak ada putus. Tu dia pak kita burunya. Akhirnya tetapi terkenal di isi kita tu tak ramah. Bagi orang hak dia cik tahu banyak sungguh lah. Lepas tu orang ni dia ada tinggal karengnya, tinggal murid dia. Bila dia mati, murid dia sambung. Murid dia pula tu ada murid pula, murid dia pula sambung. Hati jadi panjang. Kalau bahasa selapis mati sekat dia, tak ada orang ganti ke habis kisah. Dia berkata ni bekah ponok besar sini dulu ni, tapi tak ada orang sambung. Jadi hilang gitu. Betul-betul tengok kesian-kesian Allah dah lagi nak jamin. Dia kata ni ratus tahun dulu tu ni ponok besar ni, kalau dia ada lagi ni, dia mudah taruh. Tapi tak ada sambung. Anak tak ada sambung, murid tak ada sambung, menantu tak ada sambung. Ngekit. Ini betul. Imam-imam masa tu, jadi bila dia mati, tak ada ashab dia yang sambung buat kitab karyanya sebagai hal kaedah dia, tak ada. Hilah. Hak tinggal pak ni. Jadi daripada dia mati, tinggal ashab dia tu dia bawa kitab karangnya dia. Mari orang ke dia sambung. Siapa kat akhir dia ni? Ni terkenal. Sebab tu kita mazhab Syafi'i dia kitab dia silsilah dia putus. Lalu siapa ke hari ni? Ni pun tak kata mengenai kitab ni. Ni kitab ni ni Hasiyah Bajuri, di atas syarah Ibnu Qasim. Dia pun dia buat syarah di atas habis sejak tu. Apa mata takrir tu dia istisar daripada mana, istisar daripada dia, dia ada silsilah dia terus naik ni. Siapa kau kitab Imam Syafi'i? Dia punya silsilah kitab. Lepas tu hak penama ni, hak yang tinggal sampai sekarang terkenal mari pak mazhab tu lah. Walha Imam Auza'i, Imam apa nama Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Al-Thawri, Abu Lays As-Samarqandi. Banyak lagi lah. Itu dia panggil orang yang kuasa atas ambil hukum-hukum daripada Quran hadis, namanya panggilnya mujtahid yang ijtihad dan mutlaqan. Orang ni haram atasnya ambil petua orang lain. Tak boleh atas orang ni, dia kena ijtihad sendiri. Ya haram ambil taklid orang lain. Tengok tu dek. Sabit tu agama Islam tu dia kukuh tu. Sabat tu dia kukuh tu. Sebab silsilah dia tak putus, tak rosak. Sambungnya dia tu tak putus. Jadi silsilah ni banyak sporata tu lah, sporantaian lah. Rata dia tu. Reke pas ke akhir dunia je lah. Pas ke akhir zaman je. Tengoklah ni sambung. Pas cuba tak ada alim ulama, tak ada guru-guru yang ada guna mengajar kita nak hidup dengan apa. Tengok kalau kita tak mengaji, kata kalau marah apa kita tak mengaji. Pas nak tengok kita belanah ada mau tinggal. Tak ada misal ajarlah, misal orang tua kita tu. Tua kita tok guru lah kita kata. Kita banyak lah, tapi duduk dalam mari lah. Duduk jaga sapu-sapu kabuk gitu lah. Ambil buka tengok, dia tak reti muka tak ada mengaji. Pak tak cucu tok guru, anak tok guru. Tapi kita nak ganti, ayah kita nak ganti tak boleh, kita tak ada mengaji. Jadi hilang lalu ingat. Cuba hak ngaji pak dia pergi hidup balik. Dia pergi hidup balik. Mari hak lapan ni pula pergi hidup. Dia panggil turun. Dia dia ni ambil kata cerita ke dia ni cuba tak ada ulama duk tulis sambu jaga ilmu. Kita nak tahu mari mana lagi. Sebab tu kita kena faham kerudup kes itu, jangan kita celah caci ulama. Kalau kita celah tu berarti kita juga menghina keji, kita juga melawankan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka itu ulama sebagai lapu pelita, mereka itu sebagai orang bawa amanah nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka kita agama dia ni tulung sambung turas pesaka ilmu daripada tok-tok guru yang kita menerima mari hamlah ni. Tak ada tilik kepada yang lain. Tak ada tilik kepada yang lain. Lobonya nak beri dapat supaya sambung menyambung, nak masuk dalam hadis au ilmi yuntafa'u bih. Itu dia. Tapi itulah kita pakat redha dengan kesusahan yang berlaku, sabar dengan apa susah berlaku, ujian macam-macam ujianlah. Sebab dia panggil apa dia? Orang yang menyambung bawa ilmu ni seolah-olah kata orang menerima pesaka daripada Nabi. Bila menerima pesaka daripada sana, ya ada dengan susah, dengan ada dengan halangnya, ada dengan macam-macam lah. Tu dia. Habis. Tu talian silsilah nak panggil, dia panggil apa? Kelasan. Kelasan. Sampai kepada hak suk sekali mujtahid mutlak. Lepas tu, orang mari ayat. Ayat tu, atas tu ada lagi. Qala ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Tambahnya tu. Dan di atas tiap yang punya ilmu itu ada yang amat pandai lagi. Tu siapa ke? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau hai Tuhan, tidak dapat kami tahu melainkan hanya kepada barang yang engkau ajar kami, engkau beritahu ke kami. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkaulah bahawa engkau jelah yang alim, yang amat ketahui sungguhnya engkaulah. Tu dia. Sebab itu kita nak dakwa kita pandai, kita nak mengaku diri kita pandai, tak boleh salah. Itu dia panggil ujub datang mari dia panggil. Sebab waqafa kulli dhi ilmin alim. Cuma kita dapat tahu kita alhamdulillah. Kita tak faham satu masalah, orang hurai-hurai kita tengok, faham alhamdulillah. Cuba surah tu ni sikit weh, surah alhamdulillah. Kadang-kadang kita tengok kitab, pandai tengok kitab. Tengok. Kadang-kadang tak faham. Bawa tengok semula. Faham. Alhamdulillah. Tuhan beri melalui telah. Terkadang Tuhan beri melalui kita tanya. melalui belajar banyak cara sahabat melalui sahabat-sahabat nah cara-cara kita duk mikir-mikir sahabat apa ha, melalui fikir itu dia. Walau bagaimanapun bukan mula sekat kita ada orang atas dulu pada tu ha, dia menengak gitu silsilah. Terkadang kita ada dapat ilmu, kadang-kadang kita dakwa kita ha, janganlah jangan salah. Ha, itulah Syekh, kita klik mai kepada kalam Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Dia ada wayak kata dia hatta kitab dia ni, makna dia buat syarah kitab dia nama Ghayatul Ikhtisar wa Tahdzib. Dia buat syarah di atas mata kitab namanya At-Taqrib. Supaya apa tu? Supaya dapat ambil guna dengannya oleh orang-orang yang berhajat. Siapa? Minal mubtadi'in. Untuk dia nak tangguh lagi, naik lagi kitab Safa lagi. Lalukah? Lalulah ke kitab dia ni. Ha, itu dia. Li furu'i syari'ati wad-din. Sakut mana tu? Sakut pada al-muhtad. Kata siang muta'alikum bil-muhtad. Orang yang berhajat kepada apa weh? Lam itu lam mana ilah lah tu. Orang yang berhajat kepada cawang-cawangan syariat, undang-undang dan ugamu. Syariat, ha, undang-undang, wadin, ugamu. Kira-kira tu satu makna syariat, wadin tu. Ha, qawluhu li furu'i syari'ati wadin katanya muta'alliqun bil muhtad. Wa amma usulus syari'ati wad-din, ha hak dia nak cara ilmu furu', ha ilmu furu' ni ilmu cara amalan, ibadat, muamalat, jinayah, disuk paknulah. Tiap-tiap satu ada punya bab-bab, punya pasal-pasal. Ha tu, ada apa usul syariat, pokok, ha pokok usul syariat, pokok agama, hak tu katanya falaisa maudu'an lahu. Maka bukanlah ia nah maudhu' bagi ini kitab. Nah, apa dia? Falaisa maudhu'an lahu hadza at-ta'lifu. Ah, maka bukanlah maudhu', nah, maudhu' secaraan baginya apa dia? Hantaran ini karangan. Bal waktu tu fi kutubit tauhid, waktu duduk dalam kitab cakap tauhid lah, waktu duduk mengaji anum sarah bajurinu. Hak tu hak tu apa kita cara ke usul syariat, cara ke usul din. Hak tu ada apa kita ni, kita nak cara furu'uddin. Kita fiqh dia cara furu', nah kita tauhid dia cara usuluddin. Lagi pulaknya ilat yang kedua, ilat pertama liyan tafi'a, supaya dapat ambil manfaat oleh orang berajak kepada furu' agama. Yang kedua waliyakuna atas pada liyan tafi'a itulah syah waya. Dia kata waliyakuna wasilatan linajati yaumaddi, dan supaya jadilah ia. Nah, dan supaya jadilah ia. Ah, kitabku nilah. Ah, kitab hak yang aku hantar ni. Ah, supaya jadi ia tangguh atau wasilatan, supaya jadi tangguh arti supaya jadi sabab. Ha, siap seperti wasilatan seperti aisa baban li khalasi minal makruhi yaumal jaza. Ha, ya seperti supaya jadi ia tangguh artinya sabab bagi melepas, bagi kelepasanku pada hari balas. Anak ki yaumaddin bukan dia anak agama perasaan tidak tu. Perasaan ni wadin agama. Ani yaumaddin di makna balas, hari balas. Apa kita dah baca Fatihah maliki yaumiddin, Tuhan yang milik hari agama. Itu hari balas. Ha, supaya jadi kelepasan sabab bagi kelepasan aku di hari balas esok ni. Ha, itu dia. Lagi pulaknya wa naf'an li'ibadihil muslimin, oh atas pada wasilatan, dan supaya jadilah ia beri manfaat. Ke mana manfaat? Beri manfaat supaya beri guna bagi segala hambanya yang muslimin. Misalnya kitab dia ni jadi bergunalah bagi hamba-hamba Allah yang muslimin, melekat fi mubtadi'in dan orang lain. Kata sianya yasmalul mubtadi'ina wa ghairahum. Lepas tu dia pergi sikit lagi dalam sejarah sambungnya, kata wan naf'u a'ammu min ayyakuna bitta'allum. Ha, apa makna beri manfaat kita dia ni? Makna beri manfaat tu lebih umum daripada bahawa amri manfaat dengan belajar apa kita dah mengaji kita dia ni. Tu apa yang manfaat ni? Jadi harap fasih tu Tuhan terima, Tuhan makbul. Ha, ni kata doa ulama ni diterima oleh Allah. Tapi kita berasa tengok di mana-mana pondok terkenal lah. Ha, mengajilah kita Asyah Bajuri. Ha, dia panggil makbul doa daripada pengarangnya. Orang suka ngaji kita dia. Ha, tu dia. Kalau duk pondok tak kenal Bajuri, ha tu duk pondok engkau ke duk ngaji panggil. Ha, duk pondok, duk pondok kenal tak kita Bajuri. Tahu ah no, duk pondok tunggu dia tu. Okey duk pondok lolok. Ha, tak kenal Bajuri duk pondok sungguh. Ha, tak tahu nak mengaji mana kali. Ha, duk pondok sungguh dia. Ha, boleh buka pondok homo dia. Ha, itu dia. Itu dia. Baiklah. Ha, ni jadi maksud dia kata beri manfaat tu iaitu ayyakuna bitta'allum, dengan belajar, au bitta'lim ataupun dengan mengajar. Ha, adik, mengajar kitab dia panggil maksud dia kata kitab dia bermanfaat. Au bil waqfi, ada-ada orang belalah ambo ni nak ngaji tak ada dah, ngaji itu pun tak ada siapa situ. Ha, belalah nak beli kitab waqaf. Ha, panggil orang hak kaya, habis tu kata orang hak kaya sini dia guna kena masya-Allah. Ha, orang susah tak nak mengaji nak beli kitab ni gak, hanglah sebuah kitab berapa dah ni? Ni sebuah ni berapa dah ni kitab ni ni? Lah ni. Ha, siapa bagi 3 4 kulit gak beribu lah. Ada kaya ha nak kitab mari. Oh ya. Ha, jauh tu beli beri. Oh nak mengaji tak ada dah dia kedemak bahasa tu. Oh masya-Allah. Ha, tu dia dek. Au bil waqfi ataupun dengan wakaf. Ha, seperti kota Tanah Arab banyak dia beli kitab wakaf di dalam maktabah-maktabah. Ha, dia buat wakaf supaya kita nak telaah oh, kita nak muzakarah kita kita tengok. Ha, tu. Ya banis pun inilah kita banis, tapi hak ni jarang buatlah, jaranglah. Banis pore dok letak surat khabarlah. Ha, ni sebab awak bilik baca gak tak surat khabar. Ha, masuk siapa bapak ni tengok. Ha, tak ada dengan bayar tak apa ni masalah tahap demo. Kalau depan kapal pasal buat khairat lah. Siapa nak tengok mai tengok. Itu dia. Ini pasal wakaf kita. Ha, tu semua tu panggil manfaat. Au ghaira au ghairi zalika, ataupun yang lain-lain lagi pada itu. Gapo lagi? Min kulli ma fihi thawabun ukhrawiyyun. Daripada setiap barang yang ada padanya pahala balasan hak bahasa akhirat. Ha, tu panggil naf'ah belaka tu. Panggil kata manfaat belaka tu. Itu dia. Lepas tu gano kata manfaat bagi hamba yang muslimi, orang lain pada muslimi tak boleh ke? Wa qawluhu al-muslimi, kait dengan kata orang Islam tu, itu adalah jarak alal ghalibi saja ya tu. Itu dia kira berlaku atas ghalib. Wa illa, jika tidak kata berlaku atas ghalib, wa illa ay wa illa naqul zalik, jika kita tak kata atau wa illa yakun ajaryan alal ghalib, kalau tidak ada berlaku atas ghalib, fa ghairul muslimin qad yantafi'u bi yantafi'una bi, eh orang bukan Islam pun terkadang boleh ambil manfaat dengannya. Ha, ini tak ada masalah. Lakinil muslimuna humul maqsuduna bil wad'i, itu saja. Tetapi boleh kita tok pada muslimun tu, itulah yang dimaksudkan dengan harta karya kita. Ada pun yang lain tu, wa ghairuhum innama huwa bi tariqi tab'iyyah. Ada pun yang lain pada tu boleh nak ambil manfaat boleh. Supaya kita mengaji, apakah hukum kitab Quran kita beri pada orang kafir mek tengok boleh ke tak? Ha, dia tidak faham. Mana kata kalau kita beri tengok ke dia beri gapo, ada harap dia nak Islam, dia nak belajar hukum, maka boleh. Kalau semata nak beri mek tengok mai, tak leh. Dia banyak kata ada padanya tafsir. Pentingnya ialah manfaat, beri manfaat. Itu dia. Sebab apa tu? Annahu. Nah, situ dia boleh baca dua-dua tu. Boleh kita baca annah bubuh hamzah di atas. Boleh baca inna hamzah bubuh hamzah di bawah. Akan nak berdua lalu boleh syarat tu boleh baca dua. Tapi kita madanya garis-baris ya nah. Bubuh baris atas, baris bawah boleh baca dua lalu. Asyah wa ya. Dia kata bi fathil hamzah ala takdiri lam. Kalau kita baca anna kena terkedir li anna. Dia kata gitu. Kerana anna dia tak jatuh di awal, dia jatuh di pertengahan kala. Kalau dia jatuh di awal pada zuhir pun, dia kena kedih mari dalam kirat. Anna, mana kata ada dah tu. Dulu pada tu kedih. Li'annahu. Kerana tempat ilah. Wabikasriha, boleh baca dengan kasrah hamzah. Innahu istinafan, lakinna fihi ma'na ta'liq. Klik waktu juga. Jadi kata innahu pun dengan makna li'annahu juga. Satu makna. Baik. Innahu annahu, sebab apa yang boleh harap supaya kita dia ni jadi sebab bagi kelepasanku hari balas, dan jadi beri manfaatkan orang-orang muslimin. Bahwasanya Allah tu sami'un du'a'a ibadih. Sami'un du'a'a ibadihi. Dia boleh dengan jalan idhafah. Tuhan yang mendengar tu, dia rakyat juga dalam siyah tu. Dia rakyat belakang tu. Bitanwi'i sami'un. Boleh baca dengan tanwin sami'un. Dia kata. Fatu wa nasbi du'a'a sami'un du'a'a ibadihi. Boleh. Wa bi'adami tanwinihi. Boleh ngata tanwin. Sami'u du'a'i lalu. Wa jarri du'a'i pula. Dia kata. Dobik saat ni. Kama quri'a bizalika. Sebagaimana barang yang dibaca tu. Dengan demikian itu tu. Dengan demikian itu dobik itu. Dibaca fi qawlihi ta'ala. Inna allaha balighu amrihi. Ada kira'ah kita. Ada satu kira'ah baca. Inna allaha balighun amrahu. Balighun amrahu. Lepas tu tak nak hukuk turut lalu. Bila Quran mari dengan dua bacaan. Satu baca dengan balighu amrihi. Baca apa lagu tu? Baca dengan idhafah. Satu baca balighun amrahu mafu. Tu dia. Di sini pun bolehlah tiru daripada Quran di sana, boleh baca innahu sami'un du'a'a ibadihi. Dan boleh baca sami'un du'a'i ibadihi. Wa qaribum mujib. Kerana bahawa Allah itu yang mendengar doa hamba-hambanya. Dia sangat dengar cintaan hamba-hambanya. Lagi pula wa qaribum mujib. Tuhan yang hampir, Tuhan yang dekat. Lagi pula yang memperkenankan. Bila sebut dekat, dekat ni kan? Takut kita pergi nak faham hal lain. Kita remuk tadi baru belajar ni bimbang. Takut pergi ikut Tuhan bertepat berjihad kan? Lalu tu di hasiah jaga tu. Hasiah jaga. Wal muradu sami'un du'a'a ibadi sama'a qabulin. Kerana kita mendengar dengan makna terima. Wa qawluhu wa qaribun hapi. Tuhan tu hapi. Dekat Tuhan. Hapi macam mana? Ay kurban ma'nawiyan la hissiyan. Hapi bahasa pengertian. Bukan hapi bahasa hissi seperti kita jiring dengan jiring ni. Itu maknanya. Kalau gitu bahwa qaribum min ibadihi bi ilmihi. Tuhan hapi mana Tuhan tu amat ketahui. Seolah-olah super dekat. Sabi tu Tuhan guna dalam Quran banyak ya kecek cara balarah tu. Tidaklah kamu berbisik tiga orang malaikat Tuhan ya keempat. Dengan cara dia kecek. Tidak berbisik lima orang malaikat Tuhan ya keenam. Dan tidak yang kurang pada itu, kurang pada tiga, dua. Mana tidak muduk cakap dua orang malaikat Tuhan yang ketiga. Jadi nak ayat gana, mududuklah di mana pun Tuhan tu serta kamu. Mana Tuhan tahu segala-gala gerak-gerimu. Ya kena apa tu? Bila kena hak tu kan. Jadi hati kita apa sejauh dengan Tuhan dak berasa pula kita dak tengok pada zahir je. Dan kita duduk dua orang dia rasa tak ada orang lain dalam dengarnya. Apa nak kata macam mana boleh katalah. Enggak kita dua orang je. Tak terasa kata ada yang raib. Lalu Tuhan nak suruh kita rasa ada pada duduk mengaji sah ni berasa zauk ni berasa zauk kata kita ni patut kita gimana gisore. Kalau terkejek cara zahir mai apa orang mari sore. Kejap jaga zuhir. Mari apa orang? Mari dua orang. Ha, di cara zuhir bukan tak ada darah lain, kita dua orang aja. Tapi bila pergi secara hakiki, bukan kita dua nah. Malaikat lagi banyak lagi duduk keliling kelala kita. Jin lagi. Ha, itu makhluk. Apalagi Allah sendiri. Tuhan ni berasa. Kita dah berasa gitu, kita nak kecek karu-karu tak berani. Walaupun duduk sorak, walaupun kita duduk dua orang, susi. Duduk susi apa? Susi kot baik tak apalah. Susi kot mengaruk siap. Ingatlah. Itu dia. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada sedikit, ramah, sorai tak kira. Malaikat Allah serta. Nah, tak apa yang kita kata, apa yang kita lisah, semua Allah tahu. Seolah-olahnya Allah sekali dengan kita. Tu nak witana zub yang kita buat salah tu. Bau kita tak jadi karu-karu. Cuba tak ada perasaan tu. Dia paling kiri kerana orang lain tak ada. Kita sorai. Melisah ni karu. Itu orang panggil. Itu ilmu dalam tasawuf di hurai belah tu. Nabi supaya kita tu bersih hati. Di sini dia nak ayat kata Allah itu yang mendengar permintaan hambanya. Allah itu yang hafiz. Sebagai hafiz maknawi bukan hafiz hissi. Hafiz hissi itu makna Tuhan berjirin lah apa kita ni. Mengaji dekat siapa, pondok muda dekat pondok siapa. Itu dia panggil hafiz hissi lagu tu. Itu jirim. Jangan pergi lagu tu salah. Pergi lagu tu gak. Orang panggil mujassimah lah. Musyabbihah lah pergi lagu tu. Bukan dia ahli sunnah jamaah tu. Kalau kata Tuhan dekat, supaya kita dekat. Dekat hissi supaya kita dekat. Tu kumpul lah. Waktu tasbih gitu. Ingat deh. Kita orang mukmin tidak lagu tu. Maknanya dekat, dekat maknawi. Kurban maknawi. Dia jaga lah tu. Takut nak punah akidah kita. Lagi pula mujib ai mujibun du'a ibadi, dia terima, dia perkenan sangat doa hambanya. Wa man qasadahu la yakhib, tanya situ. Dan siapa yang qasad ia, siapa yang yang qasad ia, siapa akannya akan Allah ke Tuhan, yakni ai fi hawaijihi, pada segala hajat, tahsilan lima yanfa'u au daf'an lima yadurru, kerana nak mendapat barang yang beri manfaat ataupun nak menolak barang yang memberi mudarat. Siapa dia kuasa akhir dia pada segala hajat, ya la ya fi, tak mensia-sia ia. Tak mensia-sia ia, tak sia-sia. Tak sia-sia. Tengok cara beri lagu mana itu serah ke dia lah. Tapi kita tak pandai, tak pandai tengok ni, kadang-kadang kita minta muka tu nak nampak muka tu lah kita nya. Kita sekali terpandai tengok tak apa. Supaya kita minta gapo-gapo dengan tua kita, kita minta satu benda, kita tak tahu kata benda kita nak tak ada bahaya. Orang tua kita dia pengalaman dulu. Dia tak alih waktu tu. Kena hak ni dulu dia ada. Dia pelatuh nak juga, tapi masa tu kau dulu, kena hak ni dulu. Ya we hak ni. Pak kita tak kena dengan kanak kita. Kita rasa-rasa sekali lah. Tapi dia kita faham tak apa. Terima kasih. Itu dia. Ham gitulah tu. Kita minta dia terima, cukup syarat kita minta dia terima. Cara dia beri itu ada selalu, ada tangguh. Ada kala minta benda ini dia beri benda lain. Kadang-kadang kita minta suatu perkara dia tak beri benda yang kita minta. Soalnya dia apun dosa dulu. Soalan kata pentingnya mengani dulu. Itu dia. Buat anak kita kelip main minta satu kau, kita tak beri yang benda dia minta, kita ambil dia pergi mandi, ambil gapo, cuci badan dulu. Kalau nak tu boleh lah, tapi kena cuci dulu. Ni pas-pas tu kita nak satu-satu benda, tapi cemar kotor yang ada di diri kita tak nampak, siapun dosa kita. Ya beri dah lah tu. Dia uji budak wa tada'i iza da'a. Itu dia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Yahudi tu tambah dengan ayat istibah daripada ayat. Dan apabila minta akan di, apabila tanya akan dikau ya Muhammad, tu asal ayat. Apabila tanya akan dikau oleh hamba-hambaku, tanya akanmu Muhammad 'anni, dari aku, menjawablah kata fa inni qarib, maka bahawa aku yang hafiz. Kalau hamba aku tanya aku dari tanya dariku, dia tanya mu Muhammad, muraya kata aku hafiz. Deh Ah mu kena ada dalam rasa gitu kata aku ni hafiz. Ha pasti dia panjang tu dalam syarah dia ada hasiah ada wayak tentang hubungan dengan ayat tu. Ha sampai di sini tambahlah sajak-sajak daripada syarah kita tu. Ha lepas tu dia kata wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bit taqrib wa taratan bi ghayati liqtisad. Gini saat ni kita silap ayat saat ni dia ghayati liqtisad tu nama mata lah. Nama mata apa dia tu dia jaga situ tu ghayati liqtisad nama bagi mata. Lepas tu sarah kita ni sarah kita tak letak lagi nama tu. Sekali lagi letak ah. Dia letak nama dua lah juga. Poyak nama dua tapi kerana dia turut mata. Mata ni yang nama dua. Ghayatil iktisar at-tahzib. So nama mata ghayatil iktisar. So lagi nama takrib. Kita ambil itu maksud dua dulu deh. So lagi nama takrib. Maka sarah dia ni yang letak turut-turut dua tu. Dia letak turut dua tu. Nah, mana dia ambil letak nama hak munasabah dengan nama takrib, dia letak namanya Fathul Qari. Munasabah dengan mata hak nama ghayatul iftisad, dia letak namanya Al-Qaulul Muhtar. Gitu deh, Al-Qaulul Muhtar. Balik nama kita pun. Makna kata mata hak kita mengaji mata Abi Sujak ni yang nama dua, ghayatul iftisad dan nama satu lagi mata takrib. Nah, kalau gitu syekh kita ni kita kau bertemu kau depan sikit lagi, dia letak nama dua juga. Nama syarah dia ni nama Al-Qaulul Muhtar, so salat dia letak nama Fathul Qari. Hado makruf di lidah kita ni Fathul Qari lah. Nah, kita kata nak lepas nak ayat semula dah tu wa'lam annahu yujadu. Allah.